Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyyah yang telah diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kita berada di bagian-bagian akhir dari Kitabul Ilmi, pembahasan tentang ilmu. Yang terakhir kita membahas bab yang nomor ke-43. Dan insyaallah pada malam hari ini kita membahas bab yang nomor ke-44 dan bab yang setelahnya. Kemudian kita masuk kitab yang baru lagi, yaitu kitab tentang Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah, berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bab yang nomor ke-44. Qala fadilatu Syekh Salim bin Eid al-Hilali hafidhahullahu ta'ala, babun nahyi an qira'atil Qur'an fi aqalla min talat. Berkata penulis kitab ini, fadilatu Syekh Salim bin Eid al-Hilali, semoga Allah menjaga beliau, bab yang ke-44, yaitu bab larangan membaca Al-Qur'an lebih cepat dari 3 hari. Jadi membaca Al-Quran itu kalau mau cepat, secepat-cepatnya, maka khatamnya itu adalah 3 hari. Tidak boleh lebih cepat daripada 3 hari. Diriwayatkan di dalam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dengan sanad yang sahih, melalui jalan sahabat Abdullah bin Amr bin Aus radiyallahu ta'ala anhuma, annahu qal, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, la yafqahu man qara'a al-Qur'ana fi aqalla min talat. Tidak akan faham orang yang membaca Al-Qur'an lebih cepat dari 3 hari. Tidak akan faham, artinya dia tidak akan pernah faham isinya Al-Quran. Yang dikejar itu hanya cepat-cepatan khatam, dan ini dilarang. Yaitu sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang membaca Al-Quran itu khatamnya berapa lama sekali. Fikam yukhtamul Qur'an, berapa lama seseorang itu khatam Al-Quran. Mula-mula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iqra'hu fi sab', kamu khatam dalam 7 hari. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala tazid ala dzalik, jangan lebih cepat dari itu. Kemudian sahabat ini mengatakan, inni utik, aku mampu lebih cepat dari itu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fi khams, 5 hari. Lalu sahabat ini mengatakan, inni utik, aku mampu lebih dari itu. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hatta qala fi talat, 3 hari. Jangan lebih cepat dari 3 hari, karena orang yang membaca Al-Quran lebih cepat dari 3 hari tidak akan faham. Namun demikian, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, ada riwayat-riwayat dari salafus saleh. Mereka itu ada yang khatam Quran dalam 1 rakaat. satu hari khatam. Maka para salafus saleh tidak melanggar hadis. Para salafus saleh yang khatam lebih cepat dari 3 hari itu biasanya pada bulan Ramadan. Jadi kecuali Ramadan ya, kecuali Ramadan, dan itu pun bukan sembarang orang, orang-orang ulama-ulama besar yang mereka memang hufadzul Quran. Baca Quran dengan fasih, tapi memang oleh Allah diberi kelebihan sehingga mampu khatam dalam 1 hari. Itu khusus pada bulan Ramadan. Tidak seperti yang dipraktekkan oleh kebanyakan orang zaman sekarang, yaitu khataman, baca mulai pagi, sore khatam, bacanya cepat-cepatan. Cepat-cepatan bukan main. Sehingga ngerusak Al-Quran. Ngerusak Al-Quran. Padahal tujuan baca Quran ini bukan hanya membaca huruf-hurufnya. Bukan tilawatu al-fadhihi faqat, membaca lafadznya saja, tidak. Tapi tujuan pesan moral yang paling tinggi daripada diturunkan Al-Quran adalah tilawatu al-fadhihi wa ma'anihi, membaca lafadznya sekaligus maknanya, mengamalkan. Karena itu sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, la'an akra'a suratan urattiluha ahabbu ilayya min an akra'al qur'ana kullah. Sekiranya aku membaca satu surat saja dengan tartil, itu lebih aku sukai daripada aku khatam Quran cepat-cepatan, enggak paham. Karena tujuan Allah menurunkan Quran adalah liyadabbaru ayatihi, ditadabburi ayat-ayatnya. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, ataukah di hati mereka itu ada gembok-gemboknya? Bahkan para ulama menganjurkan membaca Al-Quran itu bukan sekedar mengejar khataman. Kapan saya khatam? Kapan saya khatam? Tidak. Tapi yang paling benar adalah kapan saya bisa mengamalkan Quran? Kapan saya bisa mengamalkan Al-Quran? Kemudian bagus sekali kalau kita membaca Al-Quran dengan dua cara. Cara yang pertama, memang sengaja kita baca Quran itu untuk ingin khatam, tapi tidak cepat-cepatan. Misalnya satu hari baca satu juz, sehingga diharapkan satu bulan khatam Al-Quran, 30 hari 30 juz. Di samping kita baca satu hari satu juz, ada lagi cara baca kita satu hari misalnya 3 ayat saja untuk mempelajarinya. Yang satu juz jalan terus, yang 3 ayat juga jalan. Baca 3 ayat saja, dibaca tafsirnya, dipahami, dipelajari, sehingga kita dapat dua-duanya, dapat khatam tiap bulan dan juga kita faham Al-Quran satu hari 3 ayat. Satu bulan kita berarti kita faham berapa ayat? 3 kali 30, 150, masya Allah. Kalau 90, kalau 3, kalau 5, 150. Alhamdulillah. Dan itu juga yang dipraktekkan oleh para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanu la yatajawazuna asyra ayat. Mereka tidak melampaui 10 ayat. 10 ayat dulu dipelajari, dipelajari, dipelajari sampai faham, sampai ngerti, baru pindah ayat yang berikutnya. Sehingga sahabat Umar Ibnu Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dalam salah satu riwayat, beliau itu menyelesaikan surat Al-Baqarah saja dalam satu riwayat ya, 12 tahun. Al-Baqarah saja 12 tahun. Setelah beliau benar-benar menguasai Al-Baqarah, nahara jazuran syukran lillah. Beliau kurban seekor unta sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berhasil menyelesaikan surat Al-Baqarah. 12 tahun dipelajari, dikaji. Bahkan juga pernah ada seorang kiai. Kiai tersebut dahulu itu hanya mengajarkan satu surat pendek, surat Al-Ma'un. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Tentang orang-orang yang mendustakan agama, mendustakan hari kebangkitan, hubungannya dengan Allah tidak baik, hubungannya dengan manusia tidak baik. Yang dikasih cuma ini aja tiap hari ini. Sampai murid-muridnya mengatakan, Pak Kiai, kami sudah hafal, kami sudah ngerti, kami sudah menguasai surat Al-Ma'un. Ganti surat yang lainnya, Pak Kiai. Apa jawabannya, Pak Kiai? Sudah diamalkan atau belum? Jawabannya belum, Pak Kiai. Kalau begitu besok surat Al-Ma'un lagi. Buat apa ngaji surat lain? Ini aja belum diamalkan. Al-Ma'un terus sampai lama. Lalu murid-muridnya bertanya, Pak Kiai, ganti surat lain, Pak Kiai. Katanya Pak Kiai, sudah diamalkan atau belum? Belum, Pak Kiai. Besok Al-Ma'un lagi. Buat apa yang lainnya? Ini aja belum diamalkan. Sampai akhirnya mereka benar-benar mengamalkan surat Al-Ma'un. Diamalkan. Membuat sekolahan, panti asuhan, panti jompo, dan yang lain-lainnya. Karena mengamalkan surat Al-Ma'un. Masya Allah. Jadi Al-Quran bukan hanya dibaca huruf-hurufnya, tapi juga dibaca maknanya, diamalkan. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, bab yang nomor ke-45, bab terakhir dari kitabul ilmi, kitab ilmu ini, yaitu babun nahyi anit tanjim wa tahrimi tasdikil munajjimin. Bab larangan ilmu nujum dan haram mempercayai ahli nujum. Ilmu tentang perbintangan, ahli nujum, tukang ramal. Wah, ini banyak terjadi. Banyak sekali. Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, man iqtabasa ilman minan nujum iqtabasa syu'batan minas sihir. Barang siapa mengambil ilmu daripada ilmu nujum, ilmu perbintangan, berarti dia mengambil sebagian daripada sihir. Zada mazada, dosanya bertambah, ilmu sihirnya bertambah kalau dia semakin mendalami ilmu nujum itu, ilmu perbintangan. Dan ini banyak terjadi ya, ilmu perbintangan. Yang dimaksud adalah berkaitan dengan ramalan-ramalan zodiak. Bintangnya apa? Capricornus, Taurus. Kemudian apa? Banyak bintang-bintang itu. Kemudian sio, sionya apa? Sio babi, sio kera, ya. Ini hoki apa enggak hoki ini? Nah, itu enggak ada dalam Islam. Islam datang memberantas itu. Karena itu adalah bagian dari syirik. Islam datang mengajak kita kepada tauhid, hatinya utuh menghadap Allah saja, tidak pecah-pecah dengan ramalan-ramalan. Karena orang yang percaya dengan ramalan hatinya pecah, pecah. Dan orang yang suka dengan ramalan hidupnya tergantung oleh ramalan. Sekecil apapun permasalahan yang dia hadapi, kalau tidak datang ke tukang ramal, rasanya tidak enak, tidak mantap. Dan subhanallah, di sini banyak sekali, apalagi media-media yang ada itu justru menyebarkan ramalan-ramalan. Di televisi termasuk banyak acara kirim-kirim itu, reksmasi, kirim ke siapa? Kirim ke orang bodoh, ya, atau kirim ke yang lainnya, diramal nanti. Nanti diramal, nasibnya Anda, jodohnya siapa. Atau juga kalau hari Ahad ini, koran-koran, buletin-buletin ada keluar. Apa namanya, bintang Anda minggu ini, asmaranya putus, dagangannya bangkrut. Nah, enak gitu diramal gitu, sehingga biar kapok. Minggu depan gak berani lihat lagi. Ya. Asmaranya putus, dagangannya bangkrut, pangkatnya turun lagi. Sehingga minggu depan lihat, enggak berani sudah, kapok. Itu subhanallah, secara akal saja enggak masuk akal. Mereka para tukang ramal melakukan ramalan-ramalan itu tujuannya apa? Tujuannya kan cari uang. Menurut logika, kalau dia bisa meramal, tentu dia adalah orang paling kaya di muka bumi. Karena dia tahu yang gaib, dia tahu yang belum terjadi. Nah ternyata dia buka praktek ramalan itu hanya untuk cari duit, berarti bohong dia itu. Dan kita jangan percaya kalau ada orang mengaku tahu yang gaib, dia adalah tauhid. Bahkan termasuk ru'usut tawaghit, pemimpinnya tauhid. yaitu manidda'a ilmal ghaib, orang yang mengaku dia mengetahui ilmu ghaib. Tidak ada yang tahu yang ghaib, la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada tahu yang ghaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sudah, masa depan itu rahasia di tangan Allah Subhanahu wa taala, yang penting kita berbuat dan berbuat untuk menghadapi masa depan itu. Bahkan datang saja ke dukun, tanya saja, tidak diterima sholatnya 40 hari. Datang dan tanya. Termasuk baca apa namanya ramalan-ramalan itu, termasuk ngirim reksepsi untuk tanya saja, tidak diterima sholatnya 40 hari. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ata kahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal, tanya saja, tidak diterima sholatnya 40 hari. Jadi yang kirim rekspasi harus taubat, enggak diterima sholatnya 40 hari. Iya, tanya saja. Lah kalau percaya bagaimana? Oh iya, cocok. Oh iya, cocok. Mantap. Ramalannya mantap, tep, sampai gitu ya. Kadang gitu orangnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Barang siapa yang datang ke dukun atau tukang ramal dan mempercayai ucapannya, ramalan Anda cocok, maka dia telah kufur terhadap ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena dukun tukang ramal ada kalanya cocok. Tapi jangan lupa, cocoknya itu cuma satu. Enggak cocoknya 99. Tapi anehnya, yang tidak cocok 99 itu kita lupakan. Yang cocok cuma satu, kita pegang, kita jadikan dalil. Ini cocok, ini cocok. Ini cuma satu cocoknya, enggak cocoknya 99. Itu kalau dukun yang benar-benar dukun bermuamalah dengan jin. Nah sekarang dukun enggak punya jin, enggak punya apa-apa. Memang bohong murni. Bahkan ma'asyur muslimin jamaah salat maghrib rahimahumullah, di antara tipu daya para dukun, kalau kita berbicara dukun dan tukang ramal itu, jangan melihat label-labelnya, jangan melihat pakaiannya. Mungkin seorang ustad, mungkin seorang kiai, mungkin seorang apa, suka ngeramal-ngeramal, ya dia dukun sama saja. Oh ini orang pinter, bukan dukun, lain dengan dukun, enggak sama. Yang penting ngeramal yang gaib tentang masa depan itu adalah dukun. Dukun. Seperti itu. Dan itu adalah dilarang dalam Islam, datang kepada mereka. Dan mereka termasuk ru'usut tawaghit, pemimpinnya tawhud. Kemudian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, bintang-bintang yang ada di langit itu mempunyai beberapa fungsi. Di antara fungsi bintang yang di langit itu adalah untuk penunjuk jalan. Jadi orang-orang dulu ya, itu menunjuk jalan dari bintang, arahnya utara kemana, selatan kemana, di padang pasir atau juga di tengah laut, para nelayan dengan bintang. Kemudian juga zinah lisama, untuk hiasannya langit, untuk hiasan langit. Kemudian juga di antara fungsinya pula adalah untuk melempar setan yang berusaha mencuri pendengaran. Jadi setan berusaha mencuri pendengaran di langit dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dilempar dengan meteor, dengan bintang. Ada kalanya dengan izin Allah berhasil mencuri pendengaran di langit dengan izin Allah untuk menguji kita. Tapi kemudian dibumbui oleh dia, ditambah-tambahi dengan 99 kebohongan tadi itu. Kemudian dengan demikian ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita telah menyelesaikan kitabul ilmi dan kita masuk kitab yang baru lagi, yaitu kitab yang nomor 3. Karena dulu kita sudah lewat 2 kitab. Yang pertama kitab apa? Kitabut tauhid, tentang tauhid. Yang kedua kitabul ilmi, tentang ilmu. Dan sekarang yang ketiga kitabul i'tisam bil kitabi was sunnah, kitab tentang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini bab yang sangat penting sekali, terutama zaman sekarang. Berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali membawakan di bab yang nomor ke-46 dari kitab yang baru ini, Babu taghlidhi tahrimi tarkis sunnah wartika bil bid'ah wal ahwa. Bab kerasnya pengharaman meninggalkan sunnah dan melakukan bid'ah-bid'ah serta hawa nafsu. Kerasnya pengharaman meninggalkan sunnah. Yang dimaksud sunnah di sini adalah ajaran Nabi. Ajaran Nabi, tidak mau dengan ajarannya Nabi. Ini bukan sunnah menurut definisi ahli fikih. Kalau ahli fikih yang bagi hukum lima itu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sunnah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu bukan pembahasan kita. Yang dimaksud sunnah di pembahasan ini adalah ajaran Nabi. Sangat keras pengharaman orang yang meninggalkan ajaran Nabi, dan dia justru lebih suka dengan yang baru-baru, yang semuanya timbul dari hawa nafsu. Tidak mau dengan sunnah, mau dengan hawa nafsunya. Pertama-tama dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-An'am 153, yang mana ayat ini dan dua ayat sebelumnya itu dikenal dengan al-wasayal asyr, 10 wasiat. Al-An'am 151 sampai 153. Dan ini adalah wasiat yang ke-10. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wassaqakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus, ikutilah. Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena kamu nanti akan tercerai-berai daripada jalan yang lurus itu. Itu adalah wasiat Allah kepadamu supaya kamu bertakwa. Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan kebenaran itu hanya satu. Kita ikuti jalan kebenaran. Wala tattabi'us subul, jangan mengikuti jalan-jalan yang banyak. Termasuk jalan-jalan penyelewengan-penyelewengan. Kesesatan itu jalannya banyak. Kebenaran cuma satu. Karena kalau ikuti jalan-jalan yang tersesat tadi itu, kita akan bercerai-berai dari jalan yang lurus. Kemudian disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya Rasulullah Muhammad SAW membuat satu garis lurus. Lalu beliau mengatakan, hadza sabilullah mustaqiman. Ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau membuat jalan-jalan, apa, garis-garis di samping kanan kirinya banyak. Beliau mengatakan hadhihis subul, ini adalah jalan-jalan kesesatan. Laisa minha sabilun illa wa alaihi syaitan yad'u ilaih. Tidak ada satupun daripada jalan kesesatan itu melainkan ada syaitannya yang mengajak orang untuk mengikutinya. Lalu beliau baca jalan ini, apa, hadis ayat ini, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili. Kemudian juga di dalam riwayat Bukhari Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa membuat perkara baru dalam urusan agama yang tidak ada contohnya, tidak ada ajarannya, tidak ada perintahnya, yang bukan bagian daripadanya, maka itu adalah tertolak, ditolak. Jadi amalan yang baru, enggak ada sunnahnya kita amalkan, ditolak, sia-sia. Dalam lafaz yang lainnya beliau mengatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa mengamalkan suatu amalan, tidak ada perintahnya, tidak ada ajarannya, tidak ada contohnya, maka amalannya itu tertolak. Jadi kita hanya mengikuti saja, tidak membuat sesuatu yang baru. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat Muslim rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza khataba ihmarrat 'ainahu wa ala sautuh washtadda ghadabuh hatta ka'annahu mundiru jaisin yaqulu sabbahakum wa massakum. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau berkhutbah matanya memerah, suaranya lantang dan sangat marah. Artinya benar-benar bersemangat sekali ketika berkhutbah. Seakan-akan beliau adalah komandan pasukan perang yang mengatakan kepada pasukannya, "Awas, hati-hati, musuh akan nyerbu kalian pada waktu pagi. Musuh akan nyerbu kalian pada waktu sore." Semangat ya kalau ceramah, kalau khutbah. Terutama seperti misalnya khutbah Jumat. Wa yaqul, dan beliau mengatakan dalam ceramahnya itu yang demikian semangat tadi itu, bu'ithu ana was-sa'ah kahatain. Aku diutus dan jarak dengan kiamat itu seperti ini. Beliau mendekatkan antara jari telunjuknya dan jari tengahnya. Artinya masa beliau dengan kiamat itu adalah dekat. Jadi kiamat sudah dekat. Iqtarabatis sa'ah, kiamat sudah dekat. Cuman dekatnya Allah dengan dekatnya kita tidak sama. Rasulullah mengatakan ini berapa tahun yang lalu? 15 abad yang lalu. Tapi sampai sekarang juga belum kiamat-kiamat. Jadi dekatnya Allah dengan dekat kita itu lain. Namun dalam bahasa Arab, semua yang belum datang dan akan datang itu namanya adalah dekat. Kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Semua yang akan datang itu dinamakan dekat. Kemudian dalam khutbahnya beliau mengatakan, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Dalam riwayat yang lainnya, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang baru dalam agama. Semua yang baru adalah bid'ah, semua bid'ah adalah sesat, semua sesat tempatnya di neraka. Jadi kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu adalah sesat, sehingga tidak ada bid'ah hasanah. Bahkan para sahabat mengatakan, kullu bid'atin dhalalah wa in ra'ahan nasu hasanah. Semua bid'ah itu adalah sesat, walaupun manusia menganggap itu adalah baik. Tidak ada yang baik semuanya. Kita cukup mengikuti Rasulullah Muhammad SAW dan Al-Khulafa'ur Rashidun. Kemudian juga dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, karena itu Al-Imam Nawawi memasukkan hadis ini di dalam kitab Arba'innya, Arba'in Nawawi, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi dan yang lain-lain dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dikenal dengan wasiyatu muwaddi', wasiat perpisahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata sahabat Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama dhata yaumin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama kami pada suatu hari. Thumma aqbala alaina fa wa'adana mau'idatan balighatan dharafat minhal 'uyun wa wajilat minhal qulub. Kemudian setelah sholat itu beliau menghadap kepada kami. Lalu beliau memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang sangat menyentuh sehingga air mata kami berlinang dan hati kami terasa takut. Menyentuh, masuk ke dalam hati. Karena beliau mengucapkannya dari hati, maka masuknya ke dalam hati. Faqala qa'il, lalu ada seorang sahabat yang berkata, ya Rasulullah, ka'anna hadhihi mau'izatu muwaddi' famadha ta'hadu ilayna. Ya Rasulullah, seakan-akan ini adalah nasihat perpisahan. Berilah kami wasiat. Dalam riwayat yang lainnya, fa'ausina, berilah kami wasiat ya Rasulullah. Bayangkan ya, wasiat seorang nabi untuk umatnya. Kalau kita seorang bapak memberi wasiat kepada anak, wasiatnya baik atau buruk? Wasiatnya adalah wasiat terbaik untuk anak-anak saya, demi keselamatan mereka, demi masa depan mereka. Seorang ibu yang penuh dengan cinta dan sayang kepada anaknya ketika memberikan wasiat, wasiat terbaik. Bagaimana pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih dari ibu kita, lebih dari bapak kita, tentu ini adalah wasiat yang terbaik. Apa isi wasiatnya? Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah. Aku wasiatkan kepadamu supaya kamu bertakwa kepada Allah serta mendengarkan dan mentaati pemimpin. Wa in 'abdan habasyian, walaupun pemimpinmu adalah budak yang hitam dari Ethiopia. Ini dalam satu riwayat ya. Ada beberapa riwayat yang ada beberapa perbedaan redaksi, tapi intinya sama. Fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Karena sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kamu sepeninggalku nanti akan melihat perbedaan yang banyak. Beda banyak. Terus apa solusinya? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka berpeganglah dengan sunnahku dan sunnahnya al-khulafa'ir rasyidun al-mahdiyyun, empat khalifah yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajid. Peganglah erat-erat sunnah itu dan gigitlah dengan gerahammu. Ini adalah gambaran ya, memegang sunnah itu berat. Jangan perlu digigit dengan geraham. Jangan dilepaskan. Kuat gigitan. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kamu daripada perkara-perkara yang baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena semua yang baru adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Dalam riwayat yang lainnya, wa kulla dhalalatin finnar. Semua yang sesat tempatnya di neraka. Ini wasiat yang luar biasa agungnya. Mari kita lihat betapa nilai wasiat Rasulullah Muhammad SAW ini. Ada salah seorang ulama yang sangat terkenal dari Yordania yang bernama Syekh Hussein Awaisyah hafizahullah ta'ala. Beliau menulis buku khusus bahas wasiat ini, yang diberi judul bukunya itu Wasiyatu Muwaddi', wasiat perpisahan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pertama-tama di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat menyentuh. Dan memang inilah diharapkan, nasihat itu yang menyentuh, menyentuh sekali. Bagaimana supaya nasihat menyentuh? Ya, resepnya banyak. Yang jelas di antara resepnya itu adalah menyampaikan dari hati. Dari hati masuk ke hati. Dari mulut saja masuk ke telinga saja. Tidak bisa masuk ke dalam hati. Kemudian wasiat yang pertama adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini dahsyat, luar biasa. Dan definisi takwa ini banyak sekali, yang mana intinya adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Resepnya hidup ini paling gampang adalah takwa Allah. Selesai. Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang yang bertakwa kepada Allah, Allah menjadikan untuknya makhraj, jalan keluar, solusi. Semua masalah tidak ada jalan buntu, selalu ada jalan keluar. Kalau kita dalam hidup merasakan jalan buntu, jangan menyalahkan siapa-siapa. Kita salahkan diri kita, berarti takwa saya belum benar. Karena kalau takwa saya benar, tidak ada jalan buntu, pasti ada jalan keluar. Allah tidak mungkin bohong, tidak mungkin bohong. Masalah apapun, rumah tangga, kesehatan, ekonomi, masalah segala macam, solusinya adalah taqwallah. Bukan hanya oleh Allah diberikan jalan keluar, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Oleh Allah diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Selalu ada rezeki. Selalu datang. Bahkan semua urusan kita yang sulit sekalipun oleh Allah dijadikan mudah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Semua yang sulit oleh Allah dijadikan mudah dengan takwa. Dan orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Kemudian di antara wasiat beliau, was-sam'i wat-tha'ah. Mendengarkan dan mentaati pemimpin. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyyun. Walaupun pemimpinmu adalah budak yang hitam. Disebutkan juga dalam riwayat yang lainnya, ka'anna ra'sahu zabibah. Hitam legam, rambutnya keriting kecil-kecil kayak kismis. Artinya secara fisik dia orang hina. Tapi kalau dia menjadi pemimpin, maka harus ditaati. Ditaati. Walaupun kita suka atau tidak suka, kita taat selama tidak disuruh berbuat maksiat. Kalau disuruh maksiat, enggak boleh taat tentu saja. Di dalam riwayat yang lainnya beliau bersabda, as-sam'u wat-tha'atu 'alal mar'il muslim fi ma ahabba wa kariha, ma lam yu'mar bi ma'siyah, fa idza umira bi ma'siyah fala sam'a wala tha'ah. Mendengarkan dan mentaati pemimpin itu wajib atas setiap muslim, baik dia suka atau dia tidak suka, selama tidak disuruh berbuat maksiat. Kalau diperintah berbuat maksiat, tidak ada mendengarkan dan tidak ada mentaati. Ya, taat penting. Karena kalau enggak taat terjadi kekacauan dan kekacauan. Orang mukmin itu nurut. Disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, fa innamal mu'minu kal jamalil anif haitsu ma qidan qada. Seorang mukmin itu seperti unta yang jinak. Diarahkan kemana saja dia itu nurut selama tidak disuruh maksiat. Kemudian Rasulullah selesai menjelaskan bahwa sepeninggal beliau akan terjadi perbedaan yang banyak. Bahkan beliau mengatakan umat Islam terpecahnya lebih banyak daripada Yahudi dan Nasrani. Yahudi 71, Nasrani 72, umat Islam 73. Wasataftariqu hadhihi al-ummah 'ala 73 firqah kulluha finnar. Umat ini terpecah menjadi 73, semuanya masuk neraka, hanya satu yang masuk surga. Para sahabat yang pintar, yang cerdas, sehingga bertanya kepada Rasulullah dengan pertanyaan cerdas. Mereka bertanya, man hum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, kalau begitu yang selamat siapa? Saya akan ikut yang selamat ya Rasulullah. Beliau menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Yang selamat adalah orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Jadi dalam berislam, Islamnya adalah Islam yang murni seperti Islamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpecah 73. 73 itu kalau diperinci lagi ada pecahan-pecahan yang lainnya lebih banyak lagi. Jadi kita enggak usah bingung. Solusinya sudah jelas. Para sahabat bertanya, yang selamat yang mana? Dan Rasulullah mengatakan yang selamat adalah yang mengikuti aku dan para sahabatku. Kemudian juga beliau telah meninggalkan kepada kita dua pusaka. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Kamu tidak akan tersesat selama-lamanya selama kamu berpegang dengan dua pusaka itu, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian beliau memberikan solusi mengikuti sunnah beliau dan sunnahnya Al-Khulafa Ar-Rasyidun, sahabat Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali, sahabat-sahabat mulia. Kalau kita bicara tentang mereka, masing-masing punya jasa yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Bakar, sahabat setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika beliau sakit, yang dijadikan imam adalah sahabat Abu Bakar. Dan ini adalah isyarat khalifah sepeninggal beliau adalah sahabat Abu Bakar. Sahabat Umar juga pangkatnya banyak, luar biasa. Islam menjadi mulia semenjak masuk Islamnya sahabat Umar. Bahkan sahabat Umar itu termasuk umat yang diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna min ummati la muhdatsun minha minhum Umar. Umatku itu ada yang oleh Allah diberi ilham terus, di antaranya sahabat Umar. Bahkan sahabat Umar saking tegasnya menegakkan kebenaran, setan pun kalau ketemu sahabat Umar takut. Idza salaka Umaru fajjan salaka syaitanu fajjan akhar. Kalau sahabat Umar lewat di satu jalan di gang lalu berpapasan dengan setan, maka setan minggir cari jalan lain, tidak berani ketemu dengan sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Islam jaya. Kemudian juga sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang jasanya amat sangat banyak, yang menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ruqayyah dan Ummu Kulthum, yang mana setelah meninggal kedua putri itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalau aku punya putri lagi, aku nikahkan dengan kamu lagi. Sehingga beliau punya dua gelar, Dzunnurain wal Hijratain, yang mempunyai dua cahaya karena menikah dengan dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Hijratain, dan mempunyai dua hijrah karena pernah hijrah ke Habasyah dan juga hijrah ke Madinah. Pangkatnya banyak. Termasuk ketika mempersiapkan Jaisul Usrah, pasukan perang yang kesulitan dana saat itu, sahabat Utsman memberikan dana yang banyak sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbinar-binar wajahnya dan mengatakan, "Ma dharra ma fa'ala Utsman ba'da al-yaum?" Apapun yang dilakukan Utsman setelah hari ini tidak berbahaya bagi dia. Utsman min ahli al-jannah. Utsman adalah termasuk ahli syurga. Demikian pula sahabat Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Rajulun yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu yaftahullahu ala yadayhi." Orang yang cinta Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya mencintainya, dan Allah memberikan kemenangan melalui tangannya. Al-Khulafa ar-Rasyidun. Semoga Allah menjadikan hati kita bersih terhadap para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai di hati kita ada penyakit-penyakit yang membenci para sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabat adalah aulia Allah, kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membenci kekasih Allah, maka Allah marah kepada kita. Man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa mengganggu waliku, kekasihku, aku nyatakan perang dengan dia. Para sahabat adalah pemimpinnya aulia, pemimpinnya para wali Allah Subhanahu wa taala. Berpegang dengan sunnah. Lalu kata Rasulullah, gigit dengan gerahammu. Gigitan yang paling kuat adalah gigitan di geraham. Ini adalah isyarat bahwa memegang sunnah itu berat. Apalagi di akhir zaman ya. Dicabut sana, cabut sini. Gigit dengan geraham yang kuat. Jangan dilepaskan sunnah itu. Kebenaran jelas. Beliau bersabda, "Taraktukum alal mahajjatil bayda. Lailuha kana hariha. La yazighu anha illa halik." Aku tinggalkan kamu di atas jalan yang terang benderang. Malamnya seperti siangnya, tidak akan melenceng dari jalan itu melainkan dia binasa. Jelas, kebenaran jelas. Pakai hujah, pakai dalil. Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabah. Kemudian beliau memperingatkan, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hatilah kamu daripada perkara-perkara yang baru dalam agama, karena semua itu adalah bid'ah dan semua bid'ah tersesat, dan yang sesat itu tempatnya adalah di neraka. Yang menyebabkan sebagian orang itu meninggalkan sunnah, sebabnya itu banyak. Di antara sebabnya, karena mungkin tidak tahu sunnah, sehingga dia ngomong seenaknya. Karena sunnah itu butuh belajar, harus baca hadis, baca Quran, seperti itu. Jadi dia enggak tahu, butuh belajar. Dan belajar itu tidak asal-asalan, belajar yang benar-benar serius. Sehingga Imam Malik rahimahullahu taala mengatakan, "Al-ilmu la yu'tika ba'dahu illa idza a'taitahu kullak." Ilmu tidak akan memberikan kepadamu sebagiannya sehingga kamu berikan dirimu kepada ilmu secara total. Jadi kalau kita belajar secara total, baru kita dapat sebagian ilmu. Kalau kita setengah-setengah, enggak dapat ilmu. Atau juga yang menjadikan orang itu suka dengan yang baru-baru itu karena mencocoki hawa nafsu, cocok dengan hawa nafsu. Sementara sunnah itu berat, perang melawan hawa nafsu. Atau juga yang menjadikan orang suka dengan yang baru-baru itu karena ngikuti selera orang awam. Selera orang awam, mengikuti mereka. Karena kalau kita berpegang dengan sunnah, maka resikonya adalah ya berhadapan dengan orang. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan melalui jalan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma, setelah Rasulullah menyampaikan umat ini terpecah menjadi 73, yang 72 masuk neraka, 1 masuk surga, kemudian beliau menambahi lagi, wa innahu sayakhruju min ummati aqwamun tatajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalabu bisahibihi la yabqa minhu 'araqun wala mifsalun illa tafalahu. Sesungguhnya akan keluar dari umatku kaum-kaum yang mereka dijangkiti oleh hawa nafsu sebagaimana penyakit rabies menjangkiti orang yang terkenanya. Tidak tersisa persendian ataupun urat melainkan dimasukinya. Subhanallah. Ini pengibaratan ya. Jadi ada orang itu yang dipenuhi dirinya dengan hawa nafsu, enggak mau dengan sunnah. Sampai-sampai diibaratkan orang yang terkena penyakit rabies, penyakit anjing gila. Penyakit rabies kalau sudah mengenai orang itu masuk ke seluruh tubuhnya. Otot-otot, persendian, urat-urat masuk semuanya. Dan nanti akan muncul kaum yang lebih mendahulukan nafsunya daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti orang kena penyakit rabies, penuh dengan nafsu. Kalau diterangkan sunnah, buencinya bukan main, ditolak mentah-mentah. Tapi kalau pendapat-pendapat yang selain sunnah, senang. Inikah beriman? Padahal mestinya kalau kena sunnah, alhamdulillah, sami'na wa ata'na. Ada beda pendapat, bersengketa, berselisih, kembalinya kepada farudduhu ilallahi war rasul. Kembalikan kepada Allah Al-Quran, war rasul, sunnah. Jelas, gamblang. Al-haqqu ablaj wal batilu laj-laj. Kebenaran itu adalah terang benderang, sementara kebatilan itu samar-samar. Jelas, tinggal mau atau tidak mau. Nuruti nafsu ataukah nuruti Quran wasunnah dengan pemahaman yang benar. Jelas, tinggal pilih. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya. Alal mahajjatil bayda, jalan yang terang benderang. Tinggal mau atau tidak mau. Orang-orang yang istiqomah mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mereka akan mampir di telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minum di telaga beliau. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat Bukhari Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Sahal bin Sa'ad dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, ana faratukum alal haud, aku menanti kalian di telaga. Tiap-tiap nabi punya telaga dan telaga yang paling besar adalah telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'uhu ashaddu bayadan minat thalaj aw minal laban wa ahla minal asal wa atyab minal misik. Airnya lebih putih dari susu atau lebih putih dari salju, lebih manis dari madu dan lebih wangi dari misik. Jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit. Di sana telah menanti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menanti umatnya. Kemudian kata beliau, man warada syarib, orang yang singgah di telaga itu dia akan minum. Wa man syariba la yadma'u abada, orang yang minum tidak akan haus selama-lamanya. Wala yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum wa ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum, dan akan datang kepadaku di telaga itu kaum-kaum, aku kenal mereka dan mereka mengenal aku, orang Islam. Karena orang Islam ada tandanya, tandanya wudu dan yang lainnya. Rasulullah kenal mereka dan mereka kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ternyata ketika mau datang ke telaga itu terhalangi, terpental. Terhalangi dan terpental. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innahum minni, ya Allah, mereka adalah bagian dariku, mereka adalah umatku." Kemudian dijawab, "Innaka la tadri ma 'amilu ba'dak." Kamu tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Mereka melanggar sunnahmu. Mereka meninggalkan sunnahmu. Mereka lebih suka dengan hawa nafsunya daripada sunnahmu. Kemudian beliau menjawab, fa'akul suhkan suhkan liman baddala ba'di. Aku katakan, jauhlah kalian, celakalah kalian, orang-orang yang merubah agamaku sepeninggalku. Allahu Akbar. Inilah ma'asyiral muslimin jamaah salat maghrib rahimakumullah. Semoga Allah menjadikan kita termasuk yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW dan bukan orang-orang yang melanggar sunnah Rasulullah SAW. Walaupun berat, kita berusaha istiqamah dalam Islam dan sunnah. Mari kita tutup dengan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman kathira. Allahumma rizqna mahabbatah wa tiba'ahu zahiran wa batina. Allahumma amitna ala millatih. Allahumma ahshurna fi zumratih. Allahumma wadkhilna fi shafa'atih. Allahumma asqina min hawdih. Allahumma ajma'na bihi fi jannatin na'im ma'al ladina namta alim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin. Allahumma aktub dhalika lana wa li walidina wa li sa'iril muslimin. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai dan mengikuti ajaran beliau, lahir dan batin. Ya Allah, wafatkan kami di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dalam kelompok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berilah kami hari kiamat nanti syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berilah kami minum dari al-haud, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang airnya lebih putih dari susu, lebih manis dari madu, lebih wangi dari misik, yang jumlah bejananya sejumlah dan seindah bintang-bintang di langit, yang barang siapa minum satu teguk tidak akan haus selama-lamanya. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan salihin. Ya Allah, tulislah semua itu untuk kami, untuk ibu dan bapak kami, dan untuk kaum muslimin semuanya. Allahumma rzuqna tsabat wal istiqamah. Allahumma amitna 'alal islami was sunnah. Ya Allah, berikanlah kami keteguhan dan istiqamah, wafatkan kami dalam Islam dan sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma amin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.